maka ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tabyadhu wujuh ahli sunnah wal jamaah wa taswaddu wujuh ahli bid'ah wad dalalah wal furqah, sebagaimana dinukil oleh Al-Baghawi tadi dalam tafsirnya, dan juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksudkan mereka-mereka yang diputihkan wajahnya adalah wajah-wajah Ahlus Sunnah, dan yang dihitamkan wajahnya nanti adalah wajah-wajah Ahlul Bid'ah, dan tentunya yang disebutkan tadi oleh Abu Umamah diantaranya Khawarij. Dan kemudian setelah Khawarij muncul Syiah Rafidah, yang keduanya mereka diperangi oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Allah juga berfirman memperingatkan dari perpecahan dalam ayat lain dalam surat Al-An'am, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya, wa kanu syi'an, kemudian mereka menjadi syiah-syiah, aliran-aliran, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Sesungguhnya urusan mereka nanti kepada Allah, kemudian akan Allah beritakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan, kemudian dibalas tentunya. Ikhwan fillah a'azakumullah, di dalam ayat ini selain peringatan agar jangan kita menjadi umat yang berpecah belah, juga pernyataan bahwa Nabi berlepas diri. Lasta minhum fi syai', artinya engkau wahai Rasulullah tidak termasuk mereka. Tidak termasuk orang-orang yang memecah belah agamanya menjadi aliran-aliran sesat, aliran-aliran yang dhalalah, firqah-firqah yang menyimpang dari sunnah. Lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit. Ada beberapa orang yang ingin beribadah lebih dari Nabi. Ketika tiga orang menyatakan bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dengan Rasulullah, di mana kita dibandingkan dengan Rasul yang telah diampuni dosa yang telah lalu dan yang akan datang? Kalau gitu aku akan puasa terus-menerus dan tidak akan berbuka. Yang kedua, aku akan salat malam terus dan tidak akan tidur. Yang ketiga, aku akan beribadah dan menyibukkan diri dengan ibadah dan tidak akan menikah. Maka ketika Rasulullah mendengarkan yang demikian, beliau mengatakan, siapa yang mengatakan demikian dan demikian? Aku berpuasa dan aku berbuka. Aku salat malam dan aku tidur. Dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Jadi tidak suka itu bisa dengan merasa kurang harus ditambahin, berarti tidak suka dengan sunnah Nabi, pengen yang lebih, malah salah. Kalau lebih tidak boleh, apalagi mengurangi, kan begitu. Yang jelas Rasulullah mengatakan kepada mereka dan kepada seluruh kaum muslimin agar hati-hati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku ini bukan golonganku. Beliau berlepas diri, bukan golonganku. Persis seperti Allah katakan tadi, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk mereka sedikit pun. Rasulullah berlepas diri dari umat yang memecah belah agamanya dengan pemahaman sendiri, dengan keyakinan sendiri, dengan pemikiran sendiri, dengan cara ibadah bikin sendiri. Kamu agama siapa yang kamu ikuti? Siapa nabimu yang kamu jadikan panutan? Siapa uswah teladanmu yang kamu jadikan sebagai ikutan? Siapa Rasul? Nah, ini ajaran siapa? Kamu meyakini khurafat yang tidak pernah diceritakan dalam Quran wala sunnah. Kamu meyakini dengan keyakinan batil, menentang sifat-sifat Allah. Ajaran siapa? Kamu beribadah dengan ibadah-ibadah yang baru, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Dari siapa? Kamu tidak suka dengan sunnah Nabi, kok harus nambah-nambah? Kamu tidak suka dengan ajaran Rasulullah, dianggap kurang, sehingga harus ditambah, harus diganti, harus Demikian dan demikian. Faman radhiba an sunnati falaysa minni, kata Nabi. Kalau engkau tidak suka dengan sunnah Rasul, engkau bukan golongan Rasul. Ini kerasnya ucapan Rasulullah SAW terhadap mereka-mereka yang menambah-nambah. Walaupun dalam ibadah, yang sholat itu sesungguhnya jelas ibadah yang syar'i. Tapi ketika dia mengatakan sholat terus dan tidak akan tidur, disalahkan. Puasa, ini puasa yang bagus, puasa yang syar'i. Tetapi ketika mengatakan puasa terus tidak akan berbuka, disalahkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi puasanya puasa yang jelas-jelas tidak syar'i. Puasa wisal, bersambung-sambung sampai 40 hari. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan Allah katakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Maka kata penulis, fad-dinu wahid wa huwa ma ja'a bihi ar-rasul. Agama ini agama yang satu, yaitu yang dibawa oleh Rasul yang satu pula. Dan tidak menerima adanya aliran-aliran di dalamnya. Tidak menerima. Satu aliran, aliran Rasul. Tidak ada yang lain. Tidak menerima mazahib mukhtalifah. Tidak menerima berbagai macam madhab-madhab, pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Bal dinun wahidun huwa dinullah. Agama ini adalah agama yang satu, agama Allah Ta'ala. Yaitu apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang Rasulullah telah tinggalkan umat ini di atas jalan yang jelas dan terang benderang. Yani tidak ada alasan untuk mengatakan, tapi kan karena kita tidak ngerti, jadi kita tidak ada alasan. Karena sudah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam keadaan jelas. Bayyinat. Wala takunu kalladina istarahu wa khalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Bayinat yang datang kepada Yahudi ketika mereka tidak terima, mereka berpecah. Dan yang telah dibawa oleh Rasulullah kepada kita juga bayinat. Beliau mengatakan, taraktukum ala mahajjatin bayda, lailuha kanahariha sawa, la yazigu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di jalan yang putih bersih, terang benderang, jelas gamblang. Malamnya sama dengan siangnya, terang. Kalau kita memberikan jalan kepada atau memberikan alamat pada seseorang dengan jelas, tapi ketika datang kegelapan malam, bingung juga mereka. Tetapi jalan yang ditinggalkan Rasulullah SAW adalah mahajjah bayda, jalan yang putih bersih, jelas. Malamnya seperti siangnya, sama. Maka kalau sudah jelas, terang, maka yang ada adalah mau atau tidak mau, itu saja. Kalau mau sudah jelas, kerjakan. Kalau yang tidak mengikuti berarti tidak mau. Semua akan masuk jannah illa man aba. Kecuali semuanya akan masuk surga kecuali yang menolak. Oh, siapa yang menolak? Man ata'ani dakhala jannah, kata Nabi. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, dan siapa yang tidak mau taat kepadaku berarti dia menolak. Menolak jannah. Diajak kepada surga enggak mau. Taat pada Nabi artinya taat pada sunnah. Barang siapa yang tidak mau mengikuti sunnah berarti dia menolak. Jalannya sudah jelas. Mau kita buka kitab-kitabnya, ada. Riwayat-riwayatnya sudah diperiksa oleh para ulama. Mana riwayat yang sahih, yang mutawatir, mana riwayat yang dhaif, riwayat yang lemah, dipisahkan oleh para ulama. Walhamdulillah, semoga Allah berikan balasan kepada para ulama ahlul haji dengan balasan yang berlipat-lipat. Terang benderang. Cuma masalahnya mau atau tidak mau. Sebagian besar manusia tidak mau, tapi gak mau terang-terang dan mengatakan tidak mau. Hatinya mengatakan, waduh kalau ini sih berat. Aduh kalau ini saya tidak bisa. Gak bisa terima. Akal saya tidak bisa menerima. Hati saya gak tega. Padahal hati ini sahih. Ya walaupun sahih Bukhari, tapi kamu tidak suka dengan Nabi, kamu tidak suka dengan sunnah. Ya suka sih suka, tapi mungkin ada makna lain. Ah ini, ya. Mungkin ada makna lain inilah. Ya. Jalan lain untuk menyimpang dari sunnah. Jalan penolakan dengan tegas gak berani. Akhirnya jalan lainnya apa? Tafsirnya disalahkan. Mungkin maknanya bukan begitu, tapi begini. Maka ikhwan ibrina azakumullah, jangan salahkan jalannya. Jalannya telah jelas. Jangan salahkan Rasulullah. Rasulullah telah mengerjakan apa yang diperintahkan. Addal amanah. Beliau telah menunaikan amanat dari Allah. Irsalul risalah, menyampaikan risalah ini secara sempurna. Sudah sampai pada kesempurnaannya. Sampai ayat terakhir, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Sudah. Selesai. Sempurna. Jelas semua. Dan diakhiri dengan kalimat fal yuballighu syahidul ghaib. Sampaikanlah orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Diajarkan untuk menyampaikan kepada yang berikutnya, kepada yang berikutnya. Selesai. Sehingga sampai dengan takdir dari Allah, dengan izin dari Allah kepada kita semuanya. Lafaz-lafaz Al-Quran, lafaz-lafaz hadis, ucapan-ucapan para sahabat, ucapan-ucapan para ulama. Mahajjatin bayda. Sehingga beliau katakan la yaziku anha ba'di illa halik, tidaklah menyimpang dari jalan ini kecuali akan binasa. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dalam riwayat lain diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, taraktu fikum ma in tamassaktum bih lan tadhillu ba'di abada. Aku tinggalkan di kalangan kalian ma in tamassaktum bih lan tadhillu ba'di abadan. Aku tinggalkan di antara kalian perkara yang kalau kalian berpegang dengannya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Maka wa ma ja'at tafarruq fil kitabil aziz illa madmuman. Tidak disebut perpecahan dalam Al-Qur'an kecuali selalu tercela. Riwayat-riwayat atau ayat-ayat yang berbicara tentang perpecahan pasti dicela. Jangan berpecah, tidak boleh berpecah. Jangan seperti mereka yang berpecah. Peganglah tali Allah, jangan berpecah. Selalu dalam konteks dicela perpecahan itu. Wa ma jaa al-ijtima'u 'ala al-haqqi wal huda illa mahmuda. Dan tidaklah disebut ijtima', persatuan, jamaah, ukhuwah kecuali dipuji. Ini bukti kalau yang diperintahkan adalah tetap bersama jamaah, yang dilarang adalah jangan berpecah belah, dalam artian memecah belah agama menjadi aliran-aliran-aliran. Maka setiap kalimat-kalimat yang dicerca dalam Al-Quran adalah jelek, dan setiap yang dipuji adalah baik. Berarti perpecahan jelek, pertikaian jelek, perpecahan menjadi sekian aliran itu jelek, dan persatuan adalah baik, jamaah adalah baik. Kalau ada yang membaliknya, maka dia berarti menentang kebenaran. Ada beberapa orang yang membaliknya, bahwa perpecahan itu rahmat. Kalau perpecahan rahmat, berarti persatuan adab, begitu. Kalau perpecahan rahmat, berarti kalau tidak berpecah, tidak dapat rahmat. Bagaimana dengan para sahabat yang waktu itu kata Allah, fa'asbahtum binihmati ikhwana. Tidak terjadi perpecahan. Waduh, berarti tidak dirahmati, begitu. Astagfirullahaladzim. Riwayat yang maudhu' diangkat-angkat. Riwayat yang sahih, bahkan ayat ditutup. Persis seperti Yahudi dan Nasrani. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW pun sangat banyak yang memerintahkan untuk tetap bersama jamaah. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, amurukum bi khamsin, aku perintahkan kalian dengan lima. Sebagaimana dikeluarkan oleh Tirmidzi. Di antara lima adalah taat pada penguasa, jihad, hijrah, dan al-jama'ah. Wa man faraqa al-jama'ah qaida shibrin faqad khalaqa rib'ata al-islam min 'unuqi. Barang siapa yang melepaskan diri dari jamaah sejengkal saja, berarti dia melepaskan ikatan keislamannya dari lehernya. Dan perintah lain dari Rasulullah SAW untuk berjamaah sangat banyak. Seperti dalam hadis-hadis untuk taat kepada penguasa dan untuk tetap bersama jamaah. Bahkan dalam hadis yang paling dikenal di kalangan kita, yaitu hadis perpecahan umat. Bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah, Siapa al-jamaah ma ana alaihi wa ashabi. Ini juga jamaah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, perintah untuk berjamaah ini berarti perintah untuk tetap bersama kaum muslimin dan penguasanya, tetap di atas sunnah wa'tasimu alaikum bisunnati, dan tetap memegang tali Allah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berjamaah dan tetap bersama jamaah, dan Rasulullah menjelaskan al-jamaah yaitu ma ana alaihi wa ashabi, aku dan para sahabat-sahabatku. Berarti sikap atau prinsip kita ketika menghadapi fitnah-fitnah ini, fitnah kekacauan, fitnah perpecahan, fitnah perpertikaian, adalah untuk tetap bersama Rasulullah dan para sahabat. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Semoga Allah meridhai mereka dan mereka ridha pada Allah. Allah ridha mereka dan mereka ridha pada Allah. Di sini yang disebutkan dengan dijamin dengan keridhaan hanya tiga kelompok. Dari sekian banyak kelompok yang diridhai muhajirin, ansar, dan yang mengikuti mereka. Kita tidak mungkin jadi muhajirin ramad. Tidak mungkin kita jadi ansar kelewat. Bahkan kita di Indonesia bukan di sana. Tetapi yang bisa, yang masih ada kesempatan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani, bahwa ini, yang ketiga inilah yang berlaku terus sampai hari kiamat, kata beliau. Maknanya apa berlaku terus sampai hari kiamat? Walladzina taba'uhum bi'ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan ini sifatnya am. Siapapun, di zaman apapun, di zaman terakhir sekalipun, kalau mereka mengikuti muhajirin dan ansar, termasuk diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina taba'uhum bi'ihsan, maka akan dapatkan keridhaan radhiyallahu anhum wa radu an. Tentunya butuh ilmu dalam hal ini. Ilmu tentang bagaimana jalan mereka yang sudah ada di kitab-kitab, tinggal buka. Tapi dengan bahasa Arab, ya terjemahkan kepala kita kepada bahasa Arab supaya bisa dibaca seluruhnya. Jangan bukunya diterjemahkan bahasa Indonesia, lambat. Kalau kepalanya terjemahkan dalam bahasa Arab sehingga dia bisa baca semua kitab bahasa Arab, sehingga tidak tertipu oleh du'atun ila abwabi jahannam, tidak tertipu oleh da'i-da'i yang mengajak kepada neraka jahannam. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan selanjutnya, fadalla hadza ala annahu matlubun min akhiri hadhihi al-ummah an yattabi'u minhaj as-sabiqin al-awwalin. Di sini ditunjukkan dalam ayat ini, dalam surat At-Taubah ayat 100, menunjukkan apa yang diminta oleh Allah, yaitu akhir umat ini harus mengikuti generasi pertamanya. Akhir umat ini harus mengikuti muhajirin dan ansar. Alladhi huwa manhajur rasul, yang merupakan manhaj rasul, yang merupakan jalan rasul. Wa ma jaa bihi rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma man khalafa manhaj as-sabiqin. Adapun yang menyelisihi manhaj mereka, menyelisihi jalan mereka, jalan sabiqin, menyimpang dari jalannya muhajirin dan ansar, yakunu minadh-dhallin, maka mereka termasuk kelompok-kelompok sempalan kalau menyimpang dari jalannya para sahabat. Dan yang paling jelas lebih-lebih lagi yang diperangi oleh para sahabat. Siapa yang diperangi oleh para sahabat? Yang para sahabat sempat menyaksikan mereka. Khawarij, Syiah, Qadariyah. Syiah itu sudah muncul di zaman Ali bin Abi Thalib waktu itu, ketika hidupnya. Sehingga jelas sekali kalau aliran tersebut aliran sesat, dolal, dan da'inya adalah du'atun ala abwabi jahannam. Itu sangat jelas. Karena ayat ini juga jelas. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan, mereka lah yang diridhoi. Lalu bagaimana Syiah? Bukan mengikuti muhajirin dan ansar, memerangi muhajirin dan ansar. Ali bin Abi Thalib memerangi mereka, membakar mereka yang sudah sampai kepada kafir. Karena Syiah berpecah-pecah di dalamnya. Yang paling ekstrimnya mengatakan Ali Tuhan kami. Dan Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Menghukum mereka dengan hukum murtad. Hukum mati. Yang paling ringannya dicambuk oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Yaitu dengan cambukan seorang pendusta. Yang paling ringannya. Apa yang paling ringan? Hanya mengatakan sesungguhnya Ali bin Abi Thalib lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Sampai situ. Tidak mengatakan Abu Bakar pengkhianat. Tidak mengatakan Umar merebut kekuasaan. Tidak. Hanya itu. Sudah dihukum oleh Ali bin Abi Thalib. Ma'utiyya bi'ahadin. Yufadziluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallattuhu haddal muftari. Tidaklah didatangkan kepadaku seseorang yang mengutamakan aku, kata Ali, di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Cambukan seorang pendusta. Dan cambukan itu menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib mengingkari pendapat mereka yang paling ringan. Apalagi yang lebih dari itu. Apalagi yang mengatakan Ali yang mestinya jadi khalifah. Apalagi yang mengatakan Ali lah yang mestinya jadi nabi. Apalagi yang mengatakan Ali Tuhan kami. Na'udzubillah. Mereka sebejat-bejat aliran sesat. Itu Syiah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Tidak tepat kalau mereka mengatakan kami madhab ahlul bait. Tidak tepat. Dusta. Wa kadzabu wa imullah. Mereka berdusta demi Allah. Berdusta ketika mengatakan madhab ahlul bait. Madhab ahlul bait. Siapa yang kalian maksud ahlul bait? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memuji Abu Bakar wa Umar. Dan membantah orang yang mengatakan kalau dirinya lebih afdal daripada Abu Bakar wa Umar, dibantah. Bahkan ketika anaknya sendiri, Muhammad al-Hanafiyah, bertanya kepada bapaknya, Ali bin Abi Thalib, ya abati, wahai ayahku, siapa manusia terbaik setelah Rasulnya? Dalam riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari, yang kata Ibnu Taimiyah, riwayat seperti ini, yang semakna dengan ini, lebih dari 80 riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Wahai ayahku, siapa manusia terbaik setelah nabinya? Kata Ali bin Abi Thalib, awalam ta'rif, apakah kau belum tahu? Karena mayoritas para sahabat sudah umum menyatakan bahwa yang paling utama adalah Abu Bakar wa Umar. Ketika dia bertanya, dia heran, awalam ta'rif, apakah belum tahu? Belum, aku ingin mendengar darimu. Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar as-Siddiq. Thumma man, kata anaknya, kemudian siapa? Kemudian Umar bin Khattab. Kata anaknya, khusyitu an yakula Utsman. Aku khawatir kalau aku tanya lagi, kemudian siapa? Pasti Utsman. Sedangkan dirinya pengen yang ketiga. Kemudian engkau, wahai ayahku. Langsung digitukan oleh anaknya. Apakah kemudian engkau, wahai ayahku? Tidak. Aku adalah seseorang dari kalangan kaum muslimin. Itu saja. Yang diucapkan oleh Ali ibn Abi Thalib. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, kalau jelas Allah katakan orang-orang yang diridhoi adalah pengikut muhajirin dan ansar, maka orang-orang yang diperangi, yang diingkari, yang dimusuhi oleh muhajirin dan ansar, jelas kelompok yang sesat dan tidak diridhoi oleh Allah SWT secara pasti. Syiah dan Khawarij dan juga Khazariyah. Dan semua orang-orang yang tidak mengikuti manhaj muhajirin. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Jubair rahimahullah, ma la ya'rifun badriyun laysa min ad-din. Apa yang tidak dikenal oleh ahlu badr bukan dari agama. Kemudian Syekh Shalal Fauzan menyatakan bahwa berarti yang menyimpang dari jalannya muhajirin dan ansar, mereka adalah kelompok sesat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُطِعَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, berarti dia bersama para Nabi. nabiyyin wa siddiqin, di antara siddiq adalah Abu Bakar Siddiq, wa syuhada, para syuhada, dan afdalus syuhada adalah Umar bin Khattab, kemudian Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, khulafaur rasyidin, was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Faman ata'a Allah wa ata'a ar-rasul fi ayyi zamanin wa makan, maka siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya di negeri manapun, di tempat manapun, di zaman kapanpun, apakah di waktu Rasul masih ada atau muslim yang terakhir di dunia ini, kalau mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka digabungkan bersama firqatun najiyah, golongan yang akan selamat. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka akan digabungkan dengan orang-orang yang an'amallahu alaihim, yang Allah beri nikmat mereka. Jadi ternyata orang-orang yang Allah beri nikmat adalah para anbiya dan kemudian pengikut para nabi. Dan pengikut para nabi, di antaranya nabi kita yang terakhir, di antara pengikut yang jelas disebut dalam Al-Quran, muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Inilah orang-orang yang diberi nikmat, yang selalu kita doa kepada Allah untuk meminta jalan mereka. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Aku meminta kepadamu jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Yaitu jalan-jalan orang yang engkau beri nikmat mereka. Alladzina an'amallahu alaihim. Siapa orang-orang yang Allah beri nikmat mereka? Dalam ayat ini disebutkan. Alladzina an'amallahu alaihim adalah nabiyyi wasiddiqin. Berarti siddiqin ini bukan anbiya. Nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Berarti mereka ini siddiqin wasyuhada wassalihin, pengikut para anbiya. Dan karena kita hidup di akhir zaman, maka kita berkewajiban untuk mengikuti nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah adalah para anbiya dan pengikut para nabi. Pengikut para nabi dan nabi terakhir adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Amma man takhallafa an hadzal manhaj. Adapun siapa-siapa yang berpaling, menyimpang dari jalan mereka, dari jalan orang-orang yang diberi nikmat, maka tidak akan mendapatkan janji yang telah Allah janjikan. Walan yakuna ma'a ulai rifqah at-thayyibin, maka tidak akan mereka mendapatkan kebersamaan dengan para anbiya tadi. Wa innama yakunu ma'al ladina inhaza ilaihim minal mukhalifin, tapi mereka akan digabungkan dengan orang-orang yang menyimpang. Bersama mereka akan digabungkan. Walihada ad-du'a'ul 'adzim. Oleh karena itu, doa yang paling besar adalah yang selalu diulang-ulang oleh kita, kata beliau, kata penulis. Yang selalu diulang-ulang oleh kita dalam salat kita. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu meminta jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau nikmati atau engkau beri nikmat mereka, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, doa yang agung ini kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikabulkan. Dan kita harus iringi dengan usaha untuk mempelajari as-sirat al-mustaqim, jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah, yang diikuti di belakangnya oleh muhajirin dan ansar. Dan kalau sudah diutus Rasulullah SAW, maka semua wajib mengikuti Rasulullah SAW yang terakhir ini. Yahudi dan Nasrani tidak boleh bagi mereka kecuali harus mengikuti Rasul terakhir ini. Bahkan kalau ada nabi sekalipun yang lain, maka harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat Imam Ahmad dan Darimi, "Lau kana Musa hayyan baina adhurikum ma halalahu illa an yattabi'ani." Kalau saja Musa masih hidup di kalangan kalian, maka tidak ada bagi dia kewajiban kecuali untuk mengikuti aku. Dan Nabi Isa yang akan turun di akhir zaman juga, beribadah dengan beribadah atau dengan cara ajaran Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti semua agama, walaupun agama samawi, mansukhah, telah gugur, telah mansukh, telah dihapuskan dengan datangnya Rasulullah SAW. Karena Allah telah mengambil perjanjian kepada seluruh para nabi bahwa kalau datang nabi yang terakhir ini, semua kalian harus ikut. Ayatnya di dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, "Wa idz akhadha Allahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah, tsumma ja'akum rasul." Dan ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, ketika aku telah berikan pada kalian kitab dan hikmah, bahwa kalau datang kepada kalian rasul musaddiqun lima ma'akum, yang membenarkan apa yang kalian bawa, kalau datang rasul yang membawa seperti apa yang kalian bawa, yaitu tauhid, karena seluruh para anbiya mengajarkan tauhid. Laqad kana lakum wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an yahudullah wa tanibut tauhid. Sungguh telah kami utus setiap umat seorang rasul yang semuanya mendakwahkan beribadahlah kepada Allah dan jauhilah tauhid. Semua para anbiya dakwanya sama. Maka kalau datang kepada kalian rasul yang membenarkan apa yang ada pada kalian, maka Allah angkat perjanjian. La tu'minunna bihi wa la tansurunna, maka berimanlah kalian kepadanya dan dukunglah, belalah dia. Qala aqrartum, apakah kalian mau mengikrarkan? Wa aqadtum ala dhalikum usri, dan kalian mengambil perjanjian ini? Mereka menjawab, para anbiya ini, qalu aqrarna, mereka berkata, kami mengikrarkan. Qala, maka Allah berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin, maka bersaksilah kalian, aku mempersaksikan pula bersama kalian. Faman kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, maka barang siapa yang kafir setelah ini, maka mereka lah orang-orang fasik. Maka ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, setiap para anbiya sudah berikrar untuk mengikuti nabi terakhir ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka setiap nabi mengingatkan kepada pengikutnya agar kalau datang nabi, ikutilah nabi tersebut dengan menyebutkan ciri-cirinya, dengan menyebutkan namanya Ahmad Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Yahudi tahu betul ciri-cirinya. Selalu setiap anbiya mengingatkan akan datangnya seorang rasul. Maka setelah datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka yang tidak mau mengikuti beliau, yang tidak mengikuti nabi terakhir ini, kafir. Apakah Yahudi ataupun Nasrani? Karena mereka-mereka para dajjal, para du'at ila abwaabi jahannam yang mengatakan Yahudi dan Nasrani tidak kafir, mereka itu beralasan dengan pujian-pujian Al-Qur'an yang terkesan memuji mereka, tapi di masa lalu, di masa nabinya. Bagaimana Nasrani, bagaimana Yahudi, tapi tidak membaca ayat-ayat yang jelas, yang muhkamat, laqad kafara, tidak dibaca oleh mereka. Laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsah, tidak dibaca. Bagaimana Allah gambarkan tentang Yahudi yang thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijarah bal ashadu qaswah, tidak dibaca ucapan Allah yang ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam, Allah murka pada mereka, Allah melaknat mereka dan Allah mempersiapkan untuk mereka jahannam, tidak dibaca. Yang demikian, ikhwan fillah na'azakumullah, setelah datangnya agama yang dibawa oleh Rasulullah ini, maka waman yabtaghi ghairal islam islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian beliau masuk menjelaskan tentang siapa al-maghdubi alaihim dan siapa Ad-dhalim. Qala hafizahullah. Ghairul maghdubi alaihim. Selain atau bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Berkata Syafal al-Fauzan, wahum kullu man 'indahu 'ilmun wa lam ya'mal bih. Semua orang yang punya ilmu tapi tidak mau beramal, itu termasuk orang yang dimurkai. Minal yahudi wa ghairihim min dhullalil ulama, apakah dari kalangan Yahudi ataupun dari selain mereka, yaitu dari orang-orang yang sesat tapi dalam keadaan berilmu. Ini termasuk al-maghdubi alaihim. Kita tidak mau mengikuti jalannya al-maghdubi alaihim, yaitu orang-orang Yahudi yang mereka punya ilmu tapi menentang ilmu tersebut. Mereka tahu akan datangnya Nabi, mereka tahu ciri-cirinya, tapi mereka tidak mau beriman. Dan juga orang-orang yang bukan Yahudi tapi menjalani jalannya Yahudi, yaitu para ulama ussu, orang-orang berilmu tapi menjual agama. Dan sifat-sifatnya sama persis dengan sifatnya Yahudi. Yuharrifunal kalimah an mawadhi'i, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Yaktumunal ilma wa hum ya'lamun, menutup ilmu dalam keadaan mereka tahu. Dan seterusnya. Alladzina 'araful haqqo wa tarakuhu, yang mereka mengenali kebenaran tetapi mereka meninggalkan kebenaran tersebut. Karena mengikuti hawa nafsunya, mengikuti tujuan-tujuan pribadinya dan manfaat-manfaat yang mereka inginkan secara pribadi. Ya'rifuna al-haq alladhi ja'a bihi ar-rasul walakinnahum la yattabi'una. Mereka ini al-maghdubi alaihim, mengerti kebenaran. Hafal ayat, hafal hadis bahasa Arabnya lancar, tetapi tidak mau mengikuti kebenaran. Bahkan mengikuti hawa nafsunya sendiri. Mereka jual agama ini, mereka jual fatwa. Berapa biayanya kamu mau halal mau haram bisa. Ini al-maghdub alaihim. Wal-dhalin, sedangkan ad-dhalin adalah orang-orang yang sesat, yang salah jalannya, yaitu yang bersungguh-sungguh dalam ibadah tetapi tanpa ilmu. Kebalikannya Yahudi. Mereka dalam keadaan bodoh tapi semangatnya tinggi. Inilah yang menyebabkan sesatnya Khawarij. Sedangkan sesatnya Syiah itu karena model yang pertama tadi, al-maghdubi alaihim. Jadi kalau dicontohkan, mana yang model Yahudi? Syiah. Mana yang model Nasrani? Khawarij. Khawarij digambarkan oleh Ibn Abbas bahwa mereka itu badannya kuning karena banyaknya puasa, tebal jidatnya karena banyaknya sujud, banyaknya salat. Sampai ketika ada penangkapan mereka dan mereka sudah dihukum mati gantung, ada budaknya yang dimiliki oleh salah seorang mereka ditanya, bagaimana pendapatmu tentang tuanmu yang digantung itu? Demi Allah, saya sebagai pembantunya tidak pernah menyiapkan makanan di siang hari dan tidak pernah dia menyiapkan tempat tidur di malam hari. Malam tidak tidur, siang tidak makan, puasa terus kalau siang, malam selalu sholat. Tapi keluar dari Islam, dalam artian menyimpang dari ajaran Islam. Persis seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang sholatnya ngalahkan sholat kalian, puasanya ngalahkan puasa kalian. Tetapi yakhrujuna minad din kama yakhruju sahmu minar ramiyah. Tetapi keluar dia dari Islam seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Seperti keluarnya anak panah dari buruannya, itu lebih tepat. Masuk dari satu sisi, keluar dari sisi lain. Digambarkan oleh Rasulullah SAW, ibadah mereka tinggi. Tetapi karena jahil, karena kebodohan, semangatnya berapi-api, akhirnya terjerumus ke dalam kesesatan. Melihat satu dosa, waduh, dosa menentang Allah, kamu kafir, keluar dari Islam. Marah dia, emosinya tinggi. Jadi mereka ini memang kaum yang reaksioner, yang semangatnya tinggi berapi-api, ilmu gak punya. Sehingga Begitu melihat penyimpangan, mereka marahnya sampai mengkafir-kafirkan, sampai menghalalkan darah. Melihat para sahabat salah paham sampai bertikai dalam perang Siffin, mereka katakan semuanya kafir. Ini kata Khawarij. Kayak Nasrani, semangat tinggi, sampai nangis-nangis di gerejanya, tapi salah. Kasihan ketika Umar melihat seorang pendeta yang berzikir dengan tasbih yang besar, dikatakan lihat mereka itu kan nangis dengan inilah yang dikatakan amilatun nasibah, beramal tapi sia-sia. Dan kalau kita lihat Nasrani itu kalau nangis nangis beneran loh. Bahkan mencerit-cerit histeris, artinya merasa benar. Alangkah bodohnya mereka. Dan juga ketika mereka tersesat mengatakan Isa adalah anak Allah, mereka kafir ketika mengatakan Ar-Rahman memiliki anak, juga karena alasan mereka membela Isa alaihissalam dari tuduhan Yahudi. Yahudi mengatakan Isa anak zina. Kalau bukan anak zina, siapa bapaknya? Kata Yahudi. Bingung dia menjawab, iya ya, siapa bapaknya? Karena bodohnya mengatakan, kalau anak yang suci dari ibu yang suci, maka bapaknya adalah yang maha suci. Na'udzubillah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Uluwan kabirah, setinggi-tingginya. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Kalimat yang kufur, kalimat yang besar, kalimat yang dikatakan takadu samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung-gunung runtuh, dan hampir-hampir bumi terbelah ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Ketika mereka mengatakan Ar-Rahman memiliki anak, alam marah. Bumi, langit, gunung hampir runtuh ketika mendengarkan ucapan mereka. Dan pada saatnya Allah perintahkan, runtuh beneran mereka. Alam itu akan hancur karena ucapan mereka. Mereka rayakan tanggal 25, Allah azab tanggal 26. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kebodohan inilah yang menyesatkan mereka. Sehingga tidak disebut dengan maghdubi alaihim, tapi disebutkan dengan dhalin. Sesat jalannya. Maunya benar, tapi salah. Kalau saja mereka punya ilmu, kalau saja mereka punya ilmu seperti kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah, mereka akan jawab dengan mudah. Mereka akan jawab dengan ayat Al-Quran. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Adam, permisalan Isa, di sisi Allah, sama dengan permisalan Nabi Adam. Nabi Adam siapa bapaknya, siapa ibunya? Allah bisa menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Kenapa tidak bisa menciptakan Isa hanya tanpa bapak, dengan ibu? Kenapa tidak bisa? Yang tanpa bapak, tanpa ibu bisa, yaitu Adam. Maka jawab, inna masala Isa indallah kama sali Adam. Permisalan Isa sama dengan permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan jadilah, maka jadilah dia. Selesai. Tidak perlu ditanya bapaknya. Tanpa bapak bisa. Allah menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu bisa. Apalagi menciptakan seseorang dari ibu tanpa bapak. Lebih mudah lagi. Mudah jawabannya. Tapi mereka ajhal min hadha. Mereka lebih bodoh lagi dari ini. Mereka tidak bisa menjawab kecuali dengan jawaban-jawaban yang membuat langit hampir pecah, gunung hampir runtuh, dan bumi hampir terbelah. Ikhwan fillah na'azakumullah. Yang meniru jejak Nasrani ini adalah seperti kaum Khawarij tadi. Yang semangat ibadahnya tinggi, semangat beramalnya tinggi, semangat jihadnya tinggi. Berperang. Betul-betul berperang dengan semangat, tetapi dengan kebodohan, sehingga yang diperanginya muslimin, yang diperanginya muslimin, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan lau adratnahum laqatalnahum qatla 'ad, kalau saja aku mendapatkan mereka, menemui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'ad. Ini kaum Khawarij. Sampai Rasulullah mengatakan demikian, aku akan bantai seperti dibantainya kaum 'ad. Bantainya kaum 'ad, Allah gambarkan dalam surat Al-Haqqah bahwa mereka diazab dengan angin sorsor 8 hari 7 malam atau 7 layalin 7 malam, iya 7 malam 8 hari sehingga mereka berserakan mati dalam keadaan tidak ada yang ngurus. Karena mati serempak bersama-sama, sehingga enggak ada yang ngurus jenazahnya sama sekali, membusuk di atas tanah. Dikatakan oleh Allah, ka'ajazu nakhlin qawiyah, seperti pokok-pokok pohon kurma, seperti batang-batang pohon kurma yang berserakan dalam keadaan lapuk. Itu kaum 'Ad. Nabi menyamakan, kalau aku temui mereka akan kami bantai seperti dibantainya kaum 'Ad. Jadi dibantai secara menyeluruh. Ikhwan ibn a'azakumullah, kenapa kok begitu kerasnya Rasulullah SAW sampai mengatakan memerangi mereka dan dilanjutkan dan ditunaikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika mendapatkan khawarij ini seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Sungguh akan aku perangi mereka sampai tidak tersisa 10 orang pun. Tentunya setelah ditegur dengan dakwah diutus Ibnu Abbas pada mereka. Datang Ibnu Abbas ke perkampungan khawarij, menyampaikan kepada mereka tentang kesalahan mereka, bahwa kami adalah para sahabat Nabi, tahu kapan turunnya ayat, apa sebab turunnya, asbabun nuzulnya, apa kata Nabi tentang ayat itu, kami lebih tahu. Terus diajarkan bahwa apa yang kalian tafsirkan keliru, yang benar begini, sebagian kembali tapi sebagian tidak mau kembali, tapi justru mereka membentuk kembali kelompoknya, alirannya, dan kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai tidak tersisa kecuali 9 orang. Ali bin Abi Thalib bersumpah sampai tidak tersisa 10 orang pun, ternyata terbukti yang tersisa hanya 9. Inna khonifina azakumullah khawarij. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah mengatakan kalau ketemui aku akan perangi mereka. Dan dijuluki dengan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Dijuluki dengan syarrul qatra tahta adimis sama, sejelek-jelek bangkai di bawah naungan langit. Berarti ini aliran mengerikan sekali. Kalau kita lihat bencana-bencana yang terjadi adalah dari azab Allah diantaranya. Kalau kita lihat penyebab-penyebabnya, kita koreksi apa kesalahan kita. Kemaksiatan-kemaksiatan yang lain banyak merata di hampir setiap tempat. Tapi yang cuma ada di sana, di tempat lain hampir tidak terlihat, adalah kaum muslimin menghalalkan darah kaum muslimin. Itu cuma di sana. Hampir setiap hari. Jawa kafir bunuh, Jawa kafir bunuh. Itu terus begitu. Oh ini pro sana, ini pro sini. Kalau mau koreksi, kalau kemaksiatan yang lain mungkin ada di sini. Kalau kemaksiatan kedzaliman mungkin ada di sini. Tapi yang satu itu jarang terjadi kecuali di sana. Maka harusnya bertaubat. Mereka sadar bahwa ukurannya bukan sepetak-petak pulau. Ukurannya bukan sepetak-petak daerah. Tapi ukurannya adalah Islam atau bukan. Kalau Islam adalah saudara kita kaum muslimin, tidak halal darahnya. La yahillu dama mri'in muslim. Tidak halal darah seorang muslim. Kedzaliman yang besar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan di akhir khutbah, khutbatul wada' di haji terakhirnya, menyatakan hari apa ini? Mereka menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Bukankah ini hari haram? Bulan apa ini? Allah wa Rasuluhu a'lam. Bukankah ini bulan haram? Negeri apa ini? Wallahu wa Rasuluhu a'lam. Kata para sahabat, kami menjawab demikian karena khawatir akan diganti namanya menjadi nama lain. Maka Rasulullah menjawab, bukankah ini negeri haram, negeri yang suci? Demi Allah, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sungguh darah kalian haram, harta kalian haram, darah kalian suci seperti sucinya hari ini, hari Arafah. Di bulan ini, bulan Dzulhijjah, di negeri ini, negeri Mekah, daripada syahr Dzulhijjah. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah mengatakan, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekafiran lagi, sebagian kalian memenggal leher yang lainnya kaum muslimin, membunuh yang lainnya, membunuh sama kaum muslimin. Ini peringatan dari Rasulullah SAW. Sehingga ikhwan fillah a'azakumullah, kaum khawarij ini